Pak Sofyan, bagaimana Anda melihat alotnya pembahasan RUU perpajakan? Pemerintah itu cuma mau menaikkan, saya dengar di dalam pansus pajak itu. Dulu bebas pajaknya itu 1,1 juta tiap bulan. Ya. Jadi yang gaji di bawah 1,1 juta nggak kena pajak. Nah sekarang pemerintah cuma menaikkan cuma 1,3. Sedangkan daripada serikat buruh itu atau serikat-serikat buruh menginginkan 3 juta batas minimal kena pajak. Nah ini yang sekarang diperdebatkan di parlemen, tapi pemerintah kelihatannya sulit turun daripada 1,3 itu. Karena pemerintah berpendapat, pokoknya semua di Republik ini kan harus bayar pajak, ya kan? Maka itu mereka itu dibangun infrastruktur, dibangun jalan, dikasih pendidikan, segala macam itu, supaya mereka juga ikut semua bayar pajak begitu loh. Jadi pemerintah cuma mau batas PDKP-nya itu tidak lebih dari 1,3. Nah ini sekarang yang sedang dinegosiasikan dalam pansus parlemen, saya nggak tahu hasilnya bagaimana komprominya nanti. Menurut Bapak idealnya bagaimana? Ya saya pikir harus ada kompromi lah. Saya pikir soal pemerintah merasa kalau dikasih tinggi-tinggi 3 juta misalnya, siapa lagi yang bayar pajak di Republik ini? Kan dia mau menaikkan daripada orang yang membayar pajak yang bertanggung jawab juga terhadap pembangunan di Indonesia ini ya, semua rakyat kita. Jadi tidak ada pemerintah itu, pajak itu tidak menentukan mengenai persoalan you mau hidup layak, mau tidak hidup layak selama ada di Republik ini yang mendapat segala macam fasilitas dari pemerintah, karena pemerintah harus bikin jalan, bikin sekolah, segala macam, ya you bayar pajaknya. Jadi pendapat-pendapat ini tentu kita harus hargai juga begitu. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.